Sendalnya rapi banget. Masya Allah, alhamdulillah. Ini ajarannya Gus Baha. Sederhana tapi dahsyat, insya Allah. Sederhana tapi dahsyat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya semua. Tapi kita harus niru nih. Iya, iya, iya. Nah, gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai. Alhamdulillah. Masya Allah. Tahu gini bawa wirda. Iya. Kenal sama bawa wirda? Tahu. Ya udah nanti kemari lagi sama wirda. Anu salam dulu salam. Kak Wirda ditunggu di sini gitu. Kak Wirda ditunggu di sini. Ini santri-santrinya Gus Baha ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, termasuk belum ada yang lupa. Ini loh, lihat nih. Oh, ini pintunya tebal banget. Ayo, monggo, silakan duduk sambil menikmati yang. Iya, silakan. Waduh, luar biasa. Monggo, Gus Baha kalau pagi di sini. Biasanya kalau mutalaah di sini. Sambil apa ngecek santri-santri. Silakan duduk. Ini dalamnya berarti kan, Gus? Iya. Masya Allah.